Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu pembahasan kitab Umdatul Ahkam dan kita masih pada pembahasan bab-bab al-buyu atau bab-bab terkait jual beli dan lebih khusus di sini salah satu babnya masih terkait dengannya disebutkan oleh penulis bab man wajada sil'atahu inda rajulin qad aflas, bab tentang seseorang yang mendapatkan barang dagangannya pada seseorang yang telah bangkrut ya. Jadi gambaran bab ini adalah bila mana seorang penjual menjual barangnya, kemudian ternyata si pembeli tidak bisa membayar, ya, karena kehabisan biaya, maka ketika itu pemilik barang tersebut dia yang paling berhak terhadap barangnya. Ketika nanti misalnya dihukumi orang tersebut yang kehabisan barang, dia harus membayar. Ya. Dalam kondisi dia tidak mampu sama sekali. Maka nanti pemilik barang tersebut paling berhak terhadap barangnya dibanding pihak-pihak lain yang juga punya piutang kepada orang tersebut. Ya, nanti insya Allah dengan kita baca hadisnya dan beberapa penjelasan akan lebih jelas. Disampaikan di sini hadis yang ke 277 menurut cetakan ini. Al-hadis as-sabi' as-sab'un ba'dal mi'atain عن أبي هريرة رضي الله عنه dari sahabat Abu Hurairah رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, dia berkata bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, atau beliau mengatakan saya mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, man adraka malahu bi'aynihi inda rajulin aw insanin qad aflasa fahuwa ahakku bihi min ghairihi. Artinya, barang siapa yang mendapatkan hartanya bi'aynihi, harta itu sendiri, inda rajulin pada seseorang au insanin qad aflasa, yang dia telah mengalami kebangkrutan, bahwa ahakku bih, maka dia lebih berhak terhadapnya, min ghairihi, dibanding orang yang lain. Hadis ini memberikan kepada kita suatu penjelasan salah satu hukum-hukum dalam Islam, dan ini tentunya sangat bermanfaat ya dalam bab ini, karena ini akan menyelesaikan masalah dalam bab ini. Ya, yaitu ketika ada orang yang aflas, aflas ini mengalami kebangkrutan, sehingga orang-orang yang punya piutang kepada dia, di antaranya orang yang menjual barang kepada dia, kemudian dia belum bayar, sementara ternyata sudah tidak bisa membayar lagi karena mengalami iflas, kebangkrutan itu. Nah, di sini tentu harus diputuskan suatu keputusan, ya. Barangkali kalau di mahkamah, ya, masuk ke ranah mahkamah, kemudian nanti diputuskan siapa saja yang diberi apa piutangnya dan dari mana. Nah, ini nanti keputusan mahkamah. Kalau misalnya tidak melalui mahkamah, bisa kekeluargaan, ya boleh saja. Namun ini salah satu tuntunan dalam Islam seperti yang digambarkan dalam hadis ini. Ya, jadi nanti orang itu yang sudah mengalami kebangkrutan, dia akan diminta untuk membayar dengan barang-barang yang dia punya. Ya, barang-barang tersebut nanti harus dijual, misalnya seperti itu. Kemudian hasil penjualan itu dibagikan kepada orang-orang yang punya piutang dengan persentase. Ya, nanti ada caranya. Ya, kalau dia bisa memenuhi, ya sudah, sesuai dengan nominal. Misal dia di sini punya perabot rumah tangga, ada meja kursi yang layak dijual, mungkin ada kendaraan yang layak dijual, dan lain-lain. Mungkin ada hewan yang layak dijual. Nah, saat itu dari pihak mahkamah memutuskan, ya, ini dijual. Kalau bisa memenuhi pembayaran utang semuanya, maka ya sesuai nominalnya. Si A punya piutang sekian ratus ribu, kasih. Si B punya piutang 1 juta, kasih. Si C punya piutang 2 juta, kasih. Dibagi-bagi sesuai nominalnya, kalau cukup. Tapi kalau tidak cukup, maka dengan persentase. Ya. Nah, tentunya nanti ada cara perhitungannya. Ini barang sekian, hasil penjualan sekian, utang-utangnya bulan sekian, sekian, sekian, di persentase. Nanti bagi-baginya sesuai persentase tersebut. Ya, ini kemanakala hasil penjualan barang-barang itu tidak mencukupi untuk bayar utang. Nah, sekarang hadis ini terkait dengan salah satu barang. Oh, ini ada barang. Apa wujudnya? Misalnya kulkas. Siapa pemilik barang itu? Fulan. Ya, anggap namanya Zaid. Oh, ini Zaid yang punya. Sudah dibayar apa belum? Belum sama sekali. karena ini memang utang dulu. Nah, ketika seperti itu, maka si Z ini, si penjual yang punya kulkas tadi, dialah yang paling berhak dibanding orang-orang yang lain. Jadi untuk kulkas ini tidak dijual dan digabung dengan yang lain untuk membayar para uroma, istilahnya itu uroma, orang-orang yang punya piutang, tidak. Tapi khusus barang ini, si Zaid yang paling berhak. Nah ini kata Nabi, bahwa ahakku bihi min ghairihi. Dia yang paling berhak terhadap barang itu dibanding yang lain. Ya, tidak disertakan tadi, tidak. Tapi ini khusus kembali kepada Zaid, karena dialah yang punya barang itu dan belum dibayar. Nah, ini maksud daripada hadis ini, bahwa haqqu bihi min ghairihi. Nah, tentunya dalam hal ini ada beberapa penjelasan ulama, ya, atau hukum-hukum yang terkait dengannya dari penjelasan ulama. Nah, di sini akan saya bacakan sebagian penjelasan dari kitab Taisirul Alam karya Syekh Al-Bassam rahimahullah. Kata beliau, "Anna man wajada mata'ahu inda ahadin qad aflas fahlahu ar-ruju' fihi." Bahwa siapa saja yang mendapati barangnya itu ada pada seseorang yang telah mengalami kebangkrutan, ya. Jadi dia jual, belum dibayar, sudah bangkrut duluan si pembeli. Falahur ruju' fihi, maka dia punya hak untuk mengambil kembali barang itu. Bisyurutin akhadahal ulama minal hadith, tentu dengan syarat-syarat yang telah disimpulkan oleh para ulama dari hadith-hadith. Ya. وأخذوا بعضها من فهمهم لمراد الشارع الحكيم. Kemudian mereka juga mengambil syarat-syarat itu, menyimpulkannya dari beberapa pemahaman mereka terhadap maksud dari penetap syariat. Ya. Kemudian di antara ketentuannya di sini, antakuna mawjudat al-muflis la tafi bidainihi, bahwa barang-barang milik orang yang mengalami kebangkrutan itu tidak mencukupi untuk bayar utang. Nah, jadi tadi gambarannya seperti itu kan. Kalau dia punya barang dijual dan bisa dibayarkan sesuai nominalnya, ya sudah selesai. Itu yang paling tepat dan itu yang sesuai dengan kondisinya. Masing-masing diberi sesuai nominalnya. Namun di sini pada kondisi la tafi biduyuni, hasil penjualan enggak bisa untuk membayar semuanya. Ya. Sehingga dengan kondisi ini, maka si pemilik barang itu paling berhak terhadap barangnya, ya. Sekali lagi, dia yang paling berhak terhadap barangnya dibanding orang-orang yang lain yang punya piutang. Kemudian ketentuan yang lainnya, antakuna ainul mata' mawjudah indal mushtari, bahwa barang itu memang ada di pembeli tersebut. Ya, memang masih ada. Bukan sudah digadekan, bukan sudah dijual atau diberikan, bukan, tapi memang ada di tempat si pembeli yang kemudian mengalami kebangkrutan itu. Ini syarat berikutnya, ya. Kemudian ketiga, أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري. Bahwa si pembeli tadi yang mengalami kebangkrutan memang belum bayar sama sekali. Jadi baru ambil barang, ya, belum bayar, lalu bangkrut. Ya, begitu. Nah, bagaimana bila mana sudah membayar sebagian atau semuanya? Fa in qabada kullah aw ba'dah fala ruju'a bi'ainil mata'. Kalau si pembeli ya sudah memberikan sebagian uangnya, sudah dibayar sebagiannya, maka pemilik barang itu tidak menjadi orang yang paling berhak, ya. Jadi statusnya sama dengan orang-orang lain yang sama-sama punya piutang. Ya, bisa dipahami ya. Ya. Jadi kalau si pembeli sudah bayar sebagian, ya, maka pemilik barang itu tidak lagi menjadi orang yang paling berhak terhadap barang tersebut. Bahkan dia statusnya sama dengan yang lain. Nah, maka kalau begitu, gimana solusinya kalau begitu? Ya sudah, semuanya nanti diputuskan untuk dijual, ya dibagi sesuai dengan nominal. Kalau bisa, kalau nggak bisa dengan nominal, maka dengan persentase. Ya. Syarat berikutnya, an takuna as-sil'ah bihaliha lam yutlaf minha syai' wa lam tataghayyar sifatuha bima yuzil ismaha. Jadi barang itu juga masih pada kondisi semula, belum mengalami kerusakan, belum berubah. Ya. Nah, kalau mengalami kerusakan, ya juga dia tidak menjadi orang yang paling berhak. Soalnya kalau mengalami kerusakan, ya kasihan dia, ya kan? Rugi nanti. Dia berikan barang ini secara utuh kepada pembeli, masih bagus, belum ada cacat, ya. Kemudian di pembeli sudah mengalami kerusakan, misalnya penyok, ya kan? Ya sudah turun harga. Kalau ini dikembalikan ke si yang punya, nah dia rugi. Saya tadi memberi utuh, kembali sekarang sudah cacat. Ya, makanya kalau kondisi seperti itu, dia tidak menjadi orang yang paling berhak. Tapi supaya dia tidak rugi, maka diakumulasi dengan yang lain. Nah, nanti diberikan sesuai dengan persentase. Ya, sama-sama dengan orang-orang yang punya piutang yang lain. Kemudian yang berikutnya, alla yata'allaq biha haqqun, bahwa barang ini tidak terkait dengan hak-hak orang. Jadi memang barang ini masih di rumah si pembeli tadi yang mengalami kebangkrutan, belum dia gadekan misalnya, belum dia jual lagi, belum dia hibahkan, atau hak-hak yang lain. Jadi memang masih tidak tersangkut hak-hak orang lain. Nah, itu beberapa ketentuan para ulama, ya, sehingga dengan itu kembali kepada hadis tadi, dia menjadi orang yang paling berhak terhadap barangnya. Ya, demikian makna dan kandungan hadis yang baru kita baca ini. Tapi semoga bisa terpahami. Nanti kalau ada yang belum terpahami bisa ditanyakan. Kita pindah dulu ke hadis berikutnya. Hadis berikutnya Hadis yang ke-278 ya. Hadis yang ke-278 ini terkait dengan pembahasan lain yang disebut dengan bab asy-syuf'ah. Ya, istilahnya dalam istilah fuqaha para ahli fikih adalah asy-syuf'ah. Asy-syuf'ah kalau secara bahasa ini lawan daripada al-fard. Ya, kalau fard itu sendiri atau ganjil, kalau syufa itu tidak sendiri, ya. Ya, genap, ya. Itu kalau secara bahasa. Adapun secara istilah fikih di sini disebutkan istihqaqu syarik intizah hissati syarikihi mimman intaqalat ilaihi bi'iwad. Ya, jadi hak seorang yang bersyarikat dalam suatu kepemilikan, ya, untuk memiliki, ya, bagian teman syarikatnya setelah pindah ke orang lain dengan pembelian misalnya. Jadi gambarannya, dengan gambaran mungkin akan lebih jelas ya. Jadi syufa ini misalnya terjadi suatu syarikat kepemilikan. Ada orang sama-sama beli tanah misalnya. Dua orang, tiga orang sama-sama beli sebidang tanah. Dengan modal yang sama. Anggap misalnya tanah senilai 300 juta ya. Yang beli tiga orang masing-masing 100 juta, ya kan? Berarti ini tanah milik tiga orang ya, beli dengan modal yang sama dan menjadi milik bersama. Apakah sudah dibagi-bagi atau belum? Ya belum, ini milik bersama. Mana batasnya? Ya gak ada batas. Ini milik bersama, bareng-bareng. Nah, kemudian dalam kondisi seperti itu, salah satu dari tiga orang itu tiba-tiba menjual. Ya. Menjual kepada siapa? Ya, kepada pihak lain. Pihak lain di luar tiga orang ini. Nah, setelah diketahui, maka dua orang temannya barangkali kan merasa kaget ya. Loh, kok milik kamu sudah dijual? Kepada siapa? Kepada orang lain. Nah, dalam kondisi seperti ini berlakulah hukum ini, syuf'ah. Berlakulah hukum ini, yaitu bahwa dua orang ini, teman syarikat itu, mereka adalah lebih berhak dibanding pihak luar. Sehingga dua orang ini bisa mengatakan, gak bisa, kami lebih berhak, sehingga kami akan ambil dari orang luar itu. Ya, kami ganti. Ya, kami ganti. Dia bayar berapa kepada kamu? Bayar sekian. 110 misalnya. Tadi kan belinya 100, ya kan? 300 masing-masing 100. Dia jual 110. Sudah kami bayari 110. Orang itu ini menjadi milik kami. Nah, mereka lebih berhak. Dua orang ini, teman syarikat ini lebih berhak dibanding orang lain, pihak luar. Nah, inilah yang namanya syufa'ah. Ini salah satu hukum dalam Islam. Ya, dan ini tentu hikmahnya sangat jelas ya. Yaitu bahwa yang namanya syarikat itu kan sudah pertemanan biasanya. Jadi Kami beli bertiga ini karena kami tahu siapa kamu, siapa kami. Jadi kami bareng-bareng punya itu sudah dalam kondisi sama-sama paham. Kalau sekarang kamu jual ke orang lain itu siapa? Kita nggak kenal. Orangnya baik, nggak baik, ya. Orangnya bikin masalah atau tidak. Menjadi teman kami dalam kepemilikan suatu barang atau sebidang tanah, ya. Kami nggak ngerti siapa mereka, siapa dia. Nah, ini. Makanya tadi mereka yang berdua ini, teman syarikat ini, dia lebih berhak dibanding orang lain. Misal dia mau menuntut untuk dibeli. Tapi kalau rela-rela saja ya sudah selesai urusan. Ya, nggak ada masalah. Nah, ini yang terkait dengan hukum syuf'ah. Ya, kita akan baca hadisnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ja'ala fi lafdin qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'at al-hudud wa surifat al-turuq fala syuf'ah. An Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, qala, dia mengatakan, ja'ala fi lafdin qada an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan atau memutuskan syuf'ah, ya, dengan makna yang tadi kita sebutkan, fi kulli ma lam yuqsam, pada segala atau semua yang belum dibagi. Fa idza waqa'atil hudud wa surifatil turuq fala syuf'ah. Maka bila mana telah terjadi batas-batas pembatasan, ya, milik siapa, wa surifatil turuq, dan jalan pun telah diputuskan atau dibuat begitu, ya, fala syuf'ah, maka tidak berlaku lagi hukum syuf'ah. Ya, jadi dari hadis ini bisa dipahami kapan berlaku syuf'ah, kapan tidak berlaku syuf'ah. Jadi berlaku syuf'ah ini fi kulli ma lam yuqsam, pada segala sesuatu yang belum dibagi. Jadi sesuatu yang masih milik syarikat bareng-bareng belum dibagi. Contohnya kayak tadi, berupa tanah, ya, atau nanti mungkin berupa rumah, atau mungkin berupa hal yang lain yang menjadi milik bersama belum dibagi. Nah, kemudian bila sudah dibagi, nah, ini contohnya terkait dengan seperti tanah, ya, waqa'at al-hudud, telah ada batas-batas. Nah, misal tadi yang kita contohkan, tanah itu sudah dibagi, kita beli bertiga dengan modal yang sama, sudah kita bagi saja, kamu dapat sepertiga yang sini, saya sepertiga yang tengah, kamu sepertiga yang sini, ya, kita garis sudah menjadi milik masing-masing, telah ditentukan. Wasurifatit turuq, jalan juga sudah ditentukan. Misalnya sudah kita buat jalan, ini mau kita buat rumah, ya, ini jalannya sudah. Nah, kalau sudah seperti itu, tidak ada syuf'ah lagi, tidak ada hukum ini. Jadi salah satu pihak mau jual, ya jual saja. Misalnya dia jual kepada pihak lain, dua orang tadi nggak bisa menuntut sebagai orang yang lebih berhak. Tidak. Makanya kayak kita hidup dalam pertetanggaan, ya, yang rumah kita sudah di sini, tetangga di situ, ya, yang nggak berlaku syuf'ah karena masing-masing sudah ada bagiannya, masing-masing sudah jelas kepemilikannya, ya, sehingga tidak berlaku hukum syuf'ah. Kalau dia jual ke orang lain, nggak bisa tetangganya mengatakan kami lebih berhak, kami harus atau dia harus mau kami beli, nggak berlaku lagi, ya nggak berlaku. Jadi berlakunya adalah fi kulli ma lam yuksam, dalam segala hal yang belum dibagi. Nah, ini mungkin penjelasan singkat tentang syafaat, barangkali beberapa hukum yang terkait dengannya bisa kita kaji kembali di pertemuan berikutnya, ya, karena waktu ya insyaallah sudah cukup untuk pertemuan kali ini materinya. Selanjutnya kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan.